Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada hari ini kita berada pada hari yang baik dan bulan yang baik, di mana pada hari ini kita berada di bulan Sya'ban, bulan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan dirinya, membuat program-program untuk melakukan hal-hal terbaik yang bisa dilakukan nanti pada bulan Ramadan. Oleh karena itu, sangat baik pada hari ini atau mulai saat sekarang ini kita tetap berusaha melakukan tindakan-tindakan kebaikan dan terus berusaha untuk membuat program-program yang terbaik untuk kita lakukan pada masa yang akan datang. Adapun pembahasan kita pada hari ini yaitu ayat ke-76 dari surat At-Taubah akan sangat berkaitan dengan sikap dan dengan motivasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bagaimana mempergunakan hari-hari kita dengan penuh keyakinan dan semangat, bukan dengan sikap menunggu atau hanya menerima apa yang ada. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka kikir dengan karunia itu dan berpaling, dan mereka memanglah orang-orang yang selalu membelakangi kebenaran. Para pendengar rahimakumullah, ayat pembahasan kita pada hari ini adalah merupakan keterangan lanjutan dari keterangan ayat sebelumnya. Kalau di dalam keterangan ayat 75 sudah dijelaskan bagaimana ikrar yang disampaikan oleh orang munafik, mereka menunggu diberikan harta baru mereka bersedia untuk bersedekah. Nah, di dalam keterangan ayat 76 hari ini Allah memberikan gambaran selanjutnya bagaimana ternyata setelah Allah memberikan karunia-Nya, memberikan kepada mereka harta kekayaan, ternyata bukan malah mereka melaksanakan janji yang sudah mereka ikrarkan, tetapi sebaliknya mereka malah ingkar janji dan bersikap yang sikap bertolak belakang dengan apa yang telah mereka janjikan itu. Ketika diberikan harta kekayaan, mereka bakhilu bihi, malah mereka bersikap bakhil, tidak mau memberi, malah menahan harta mereka. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran awal di sini bahwa nikmat yang Dia turunkan itu adalah merupakan satu hal yang sangat besar. Dengan nikmat yang Allah turunkan, maka itu adalah merupakan satu potensi yang besar, kesempatan yang besar bagi kita untuk melakukan hal-hal yang mampu untuk kita lakukan. Tidak perlu harus menunggu nanti pada saat saya berada pada puncak kesehatan saya, atau menunggu nanti pada saat saya bisa beristirahat setelah melakukan kerja-kerja yang begitu berat. Akan tetapi, marilah kita berusaha untuk memulainya pada saat sekarang ini. Berusaha untuk membuat program-program kebaikan pada masa yang akan datang, terutama sekali pada bulan yang baik ini, yaitu di bulan Sya'ban, di mana kita berusaha untuk memberikan dan menampilkan yang terbaik yang ada pada diri kita. Kita tidak pernah tahu apakah kondisi kita saat sekarang ini itu akan sama dengan kondisi pada saat nanti kita sudah mengalami perubahan. Saat sekarang kita tidak terlalu banyak membutuhkan, tapi pada saat kita punya harta kekayaan, ternyata kebutuhan kita jauh lebih banyak daripada apa yang ingin kita lakukan. Oleh karena itu, mari lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan pada saat sekarang ini. Jangan menunggu nanti saya akan belajar, karena kita tidak pernah tahu apakah nanti kita bisa melakukannya. Mungkin saja tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menurunkan penyakit kepada kita sehingga hanya kita tidak mampu bergerak. Mungkin saja kita disibukkan oleh Allah dengan berbagai tugas dan aktivitas sehingga akhirnya kita tidak bisa melakukan apa yang ingin kita lakukan. Jadi, lakukan saja dan lihatlah bagaimana Allah memberikan kemudahan dari apa yang kita inginkan. Bersama kita ada Ustaz Jenal Arifin yang kita harapkan masukannya. Terima kasih Ustaz Perdana. Kebakhilan itu lawan dari kedermawanan. Bakhilu bihi, mereka bakhil. Setelah dapat rezeki, mereka bakhil. Karena apa? Karena memang tidak punya niat. Orang Islam itu di saat susah aja bersedekah, apalagi di saat murah rezeki. Tentu lebih banyak lagi sedekahnya. Karena apa? Karena dia menikmati sedekah dan memahami betul hakikat dari sedekah itu. Apa hakikat sedekah itu? Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah Al-Baqarah, In tubdu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum. Kalau kamu menyembunyikan, kamu menampakkan sedekah, maka sedekah itu suatu kenikmatan. Tapi kalau kamu menyembunyikan dan memberikan kepada orang fuqara, itu baik bagimu. Artinya apa? Sedekah baik secara sembunyi ataupun secara terang-terangan itu adalah baik bagi kita, bukan baik bagi fakir miskin. Frameworknya harus, pola pikirnya, rethinking, kita harus mengulang kembali pola pikir bahwa bersedekah itu baik bagi kita. Sehingga orang Islam sangat senang bersedekah, karena apa? Karena manfaatnya berdampak langsung ataupun tidak langsung kepada diri kita. Wa yukafir ankum min sayyiatikum, tidak saja itu baik secara material karena mendatangkan limpahan rezeki berikutnya dari Allah, tapi Allah juga menghapuskan kemaksiatan-kemaksiatan kita, dosa-dosa kita. Jadi bagaimana supaya anak kita terhindar dari kemaksiatan, apa, bagaimana supaya anak kita terhindar dari dekadensi moral, terjerumus dari narkotika, banyaklah orang tuanya bersedekah. Karena apa? Wa yukafir ankum min sayyiatikum, Allah akan mencegah kemaksiatan yang akan menimpa keluarga dan diri kita. Wallahu bima ta'maluna khabir. Karena apa? Karena Allah telah mengatakan as-syaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsa wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Keyakinan kita yang utuh kepada Allah sang pemberi rezeki membuat kita yakin betul wallahu Allah akan memberi ampunan dan karunia karena kita ringan tangan bersedekah. Sementara sebaliknya, ketika kita kikir bakhil, wa intabakhalu, apa, apabila kamu bakhil maka kebakhilan itu akan memudorotkan bagi dirimu sendiri. Dan di sini disebutkan setanlah yang menyebabkan, karena kebakhilan kita menyebabkan kita merasa orang yang termiskin di dunia. Ya'murukum bil faqra, ya'murukumul faqra, walaupun sebenarnya kita memiliki harta yang banyak. Karena apa? Karena mindsetnya telah mengatakan sebanyak apapun harta yang dimiliki, merasa orang termiskin di dunia. Telah diberi dua gunung emas, merasa mau gunung ketiga. Itu artinya apa? Ada mental miskin walaupun sebenarnya sudah sangat amat kaya. Sebaliknya umat Islam itu bermental kaya walaupun sebenarnya hidupnya sederhana dan apa adanya. Untuk itu para pendengar yang dimuliakan Allah, sedekah itu optimalnya adalah harta. Jadi ada orang merasa dirinya dia umat Islam dan memiliki harta tapi merasa orang termiskin di dunia. Tipe-tipe munafik ini juga. Sehingga dia berkata, Pak Ustadz, selain harta kan bisa juga kita sedekah. Banyak-banyak zikir kan sedekah. Senyum kan sedekah. Kalau gitu saya senyum aja sana sini, saya gak mau mengeluarkan harta, boleh gak itu Pak Ustadz? Bagaimana jawaban Ustadz Perdana? Iya, ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwa ibtisamuka li akhika sadaqah. Memang betul bahwa senyummu itu, senyummu kepada saudaramu itu adalah merupakan sedekah. Ini istilahnya adalah sedekah yang sifatnya maknawi, bukan hakiki. Kita memahami sesuatu itu ada hakikat dan juga ada maknawinya. Salat itu pada hakikatnya adalah mengangkat tangan ya dengan bacaan-bacaan yang khusus, itu hakikatnya. Tapi maknawinya salat itu adalah doa kepada Allah, penyerahan diri kepada Allah, itu namanya maknawinya. Nah, pemahamannya bagaimana? Yang dua-dua ini dilakukan. Jangan hanya melihat kepada hal yang bersifat maknawi, tetapi ketika meninggalkan hal-hal yang sifatnya hakiki atau hakikat. Yang kedua-duanya adalah yang terbaik untuk kita lakukan. Pada saat tidak memiliki apa-apa, maka senyumlah, karena senyum itu merupakan sedekah. Jangan susah bagi orang-orang yang sedang berada dalam kondisi kurang bagus finansialnya, karena ada cara lain bagi dia untuk bersedekah, yaitu dengan jalan senyum. Dan bagi orang-orang yang memiliki harta, mampu untuk bersedekah, mampu untuk berinfak, maka sebenarnya orang seperti ini dibukakan oleh Allah jalan yang lebih besar untuk masuk ke dalam surga, yaitu dengan cara menafkahkan sebahagian daripada harta yang dimilikinya. Jadi betul sekali apa kata Ustaz Jainal tadi, bahwa cara berpikir kita itu yang harus dirubah. Bukan dengan sedekah itu berkurang harta kita, tetapi dengan sedekah, dengan melakukan kebaikan, itu berarti memperluas pintu masuk kita, memperluas pintu masuk di surga, agar kita masuk ke dalamnya dengan cara yang lebih mudah lagi. Coba bayangkan kalau pintunya itu hanya bisa dimasuki oleh setengah badan kita, kan akan sulit memasukinya. Tapi kalau pintunya sebesar apa namanya, sebesar gapura itu, sebesar-besarnya, tentu orang akan merasa nyaman pintu gerbang itu untuk memasukinya. Oleh karena itulah cara pemahamannya adalah kita memandang sedekah, sikap berbuat baik kepada orang itu akan mempermudah jalan kita ke surga dan akan mempermudah proses kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Iya, di sisi lain Ustaz Perdana, kata-kata mampu, kata-kata susah ataupun senang, kaya ataupun miskin, itu juga relatif. Iya, karena kita menemukan Ustaz Perdana dulu pernah menceritakan bagaimana Nabi Muhammad SAW dan Aisyah itu tidak memiliki apa-apa. Kemudian ada orang yang meminta dan diberikan. Sehingga tidak, tapi pada waktu itu Nabi Aisyah kalau enggak salah Ustaz Perdana, atau Fatimah, Aisyah ya. Tapi waktu itu walaupun Aisyah cuma memiliki sepiring nasi mungkin ya dengan lauknya, tapi dia merasa saya susah, tetapi orang yang datang mengemis ke rumah saya lebih susah lagi. Jadi kan sangat relatif kemampuan itu. Karena apa? Ya, memang kalau dilihat yang atas lebih banyak, yang jangankan memiliki nasi sepiring, beras segoni untuk stok sebulan pun masih banyak. Sehingga Aisyah berkata, ah, kalau dilihat orang itu saya susah, masa ada pengemis harus saya kasih tinggal sepiring. Tetapi pola pikir Aisyah pada waktu itu tidak. Dia melihat orang yang mengemis datang kepada dia, ya, saya memiliki nasi sepiring dan hari ini masih makan. Mungkin kawan tadi sudah 3 hari tidak makan, berarti dia lebih susah dari saya. Saya serahkan yang sepiring tadi ini. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Jangankan sepiring, kari kambing datang pada waktu itu setelah itu diberikan Allah kepada Aisyah dan keluarganya Nabi Muhammad SAW. Jadi kemampuan, kekayaan, kemiskinan bukan melihat kepada yang di atas, tapi melihat kepada orang yang berada di hadapan kita yang mungkin sudah tidak makan seminggu atau bahkan 3 hari yang lalu. Iya, jadi saya bisa simpulkan bahwa kenapa seseorang merasa berat untuk menolong orang lain atau melakukan tindakan kebaikan? Karena dia masih berpikir, ini apa untungnya bagi diriku? Ini akan merugikan diriku. Tidak banyak memberi untung. Tapi kalau cara berpikirnya adalah kalau cara berpikirnya apa yang bisa aku lakukan untuk orang lain, apa yang bisa bermanfaat, dia sudah menghilangkan dirinya sehingga akhirnya tidak ada lagi rasa keberatan untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya berat bagi orang. Ada kisah yang menarik, kemarin saya nonton di Kick and Andy itu. Kisah ketika terjadi ledakan bom di Bali, ada seorang PNS yang sangat heran, si Andy itu menanyakan, kenapa Anda bisa bekerja sampai malam? Anda seorang PNS, orang banyak pada saat itu, tapi Anda rela untuk bekerja saat itu habis-habisan. Kata dia, ya, coba bayangkan mayat begitu banyak terlantar. Saya tidak lagi memikirkan diri saya, tapi yang saya pikirkan adalah bagaimana yang sudah menjadi mayat itu bisa diangkat ke rumah sakit, yang mayat yang telanjang itu bisa ditutupi dan sebagainya. Jadi ketika ditanya, kenapa Anda bisa melakukan semua ini? Katanya, Bung, begini saja cara berpikirnya. Kalau ingin mudah melakukan sesuatu, cobalah berpikir sebentar. Kalau misalnya dalam situasi seperti ini, iya, seperti bom Bali tadi, coba pikirkan kalau ternyata yang mayat-mayat berserakan itu adalah keluarga Anda, maka Anda tidak akan berat untuk melakukannya. Jadi kesimpulannya adalah lepaskanlah diri Anda. Cobalah berpikir bagaimana caranya kita berusaha untuk mensejahterakan orang lain. Bagaimana kita berpikir bahwa orang lain jauh lebih membutuhkan dari kita, maka tidak ada lagi keberatan yang kita tanggung dalam hal ini. Ini saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kami mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.